wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima katsira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa dhabaha al-aktharuna min al-fuqaha'i wa huwa qawlu a'immati as-salafi ila anna hadhihi al-ahaditha hujjatun fi jami'i ma tadammanathu min al-a'mali wal-wa'id. Dan para fuqaha, mayoritas para fuqaha dari kalangan ahli fikih, wa huwa qawlu ammati salaf, dan inilah pendapat mayoritas salaf, ila anna hadhil ahadis, bahwa hadis-hadis ini semua adalah hujjah fi jami'i ma tadammanathu minal amali wal wa'id, adalah hujjah untuk semua ancaman yang dikandungnya. Hujjah ya, adalah hujjah untuk semua amal dan ancaman yang dikandungnya. Ya, hadis-hadis sebelumnya yang telah kita sebutkan pada pekan lalu. Nah, sekarang fa inna ashhaba Rasulillah. Ini ya. Nah, fadal ke majid. Fa inna ashhaba Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tabi'ina ba'dahu ma zaadu yusbituna bi hadha al-ahadith al-wa'idah. Bihadil hadith. Wa'id na'at dari ahadith. Maf'ul bih dari yusbitun. Mazal yusbituna bihadil ahadith al-wa'idah. Kama yusbituna bihal amala. Wa yusarrihuna bin hukil wa'idi aladhi biha. Aladhi biha lil fa'ili fil jumlah. Wa hada muntasirun anhum fi ahadithihim wa fatawihim. Wa dhalika li anna al-wa'ida min jumlatil ahkami asy-syar'iyyati allati thabatat bil adillati adh-dhahirati tarakan wa bil adillati al-qat'iyyati ukhra. Fa innahu laysa al-mahdubu al-yaqinu at-tammu al-yaqina khabar. Fa innahu laysa al-mahdubu al-yaqinu al-yaqina at-tama bil wa'idi bal al-maqlubu al-i'tiqadu alladhi yadkhulu fil yaqini aw dhanni al-ghalibi. Antum fil yaqini atau fihi? Fi. Das. Kama anna hadha huwa al-maqlubu fil ahkami al-amaliyati. Hasbuk, na'am. Fa inna ashhab Rasulillah, maka sesungguhnya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tabi'ina ba'dahum, dan para tabi'in yang setelahnya, mazalu, mereka senantiasa yuthbituna bihadzal hadits al-wa'idah, mereka menetapkan dengan hadis-hadis ini, mereka menetapkan adanya ancaman. Kama yusbituna biha al-amala, sebagaimana mereka menetapkan amal dengan hadis-hadis tersebut. Ya, hadis-hadis sebelumnya yang kita bacakan. Ya. Kemudian wa yusarrihuna bil-luhuqil wa'idi alladhi fiha lil-fa'ili fil jumlati. Nah, kemudian dan mereka para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka secara tegas yusarrihun, ya, mereka secara tegas ya mengatakan secara global biluhuk, ya, biluhukil wa'id dengan cakupan ancaman tadi, alladhi fiha lil fa'il fil jumlah, ya, bahwa ancaman tersebut akan menimpa fa'ilnya, orang yang pelakunya, pelanggarnya. Wa hadha muntashirun anhum fi ahadithi mufatawihim. Inilah yang tersebar luas dari mereka, yang tersiar dari mereka dalam banyak pembicaraan, ya, maupun fatwa mereka. Ahadis mereka maksudnya dalam banyak pembicaraan, bukan hadis-hadis mereka. Karena kalau disebutkan hadis itu secara itlaq maksudnya adalah sabda Rasul. Nah, wadhalika li'anna al-wa'ida min al-jumlah al-ahkam syar'iyyah. Ya. Juga demikian itu karena ancaman termasuk hukum syar'i. Hukum-hukum syar'i allati sabata bil adillati zahirah. Ya, yang dia valid, ya, autentik dengan dalil-dalil zahir. Wa taratan bil adillati qat'iyyati ukhra. Ya, dan terkadang ya dia pun juga valid dengan dalil-dalil qat'i yang lain. Fa innahu laysal matlubu al-yaqinah. Sesungguhnya yang dituntut bukanlah keyakinan at-tama, keyakinan yang sempurna. Ya, bil wa'id terkait tentang ancaman tadi. Balil matlubu al-i'tiqad, balil matlubu al-i'tiqad. Namun yang dituntut adalah keyakinan. Yang dituntut adalah keyakinan alladzi yadkhulu fil yaqin. Ya. Yang dituntut adalah keyakinan yang masuk dalam keyakinan, ya, yang termasuk dalam keyakinan tadi, ya, wadzan al-ghalib maupun sangkaan kuat, kama anna hadza huwal matlubu fil ahkami al-amadiyati. Ya, sebagaimana ya hal ini yang dituntut dalam hukum-hukum yang berkaitan tentang amalan. Baik, bisa dipahami sini? Nah, ini terkait tentang hadis-hadis ancaman para sahabat menetapkannya. Nah, berikutnya. Tafaddal wa lafar qabaina i'tiqadil insaf. Nah, tafaddal dibaca sini. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Wa lafar qabaina i'tiqadil insani inna allaha harrama hadha wa tawaha. Inna allaha ba'an allaha. Anna. Bil jumlati al jumlati al eh al mujmalah apa nama salah baca al mujmalah. Nah, terus wa'tiqadu ma'tuf ke wala farqa baina i'tiqadi wa'tiqadi haitsu inna kilaihima kulan minhuma taib no ikhbarun anillahi ta'ala katana jaza al ikhbaru anhu bil awali min dimutlakit dari ikhbaru anhu bisani bal laqala qailun al amalu bihasil wa'idi awkadu kana sahihan. Nah, ya, kata beliau rahimahullah ta'ala, wala farqa baina i'tiqadihil insan anna allaha harama hadha. Ya, dalam redaksi yang lain bukan tawa ada tapi au ada. Au ada. Ya, maka tidak ada perbedaan antara seseorang yang meyakini bahwa Allah mengharamkan hal ini dan mengancam pelakunya, wa au ada fa'ilahu bil uqubati al mujmalah, dan mengancam pelakunya dengan hukuman-hukuman yang global. Wa taqadihi, dan keyakinan dia annallah haramahu wa wa'adahu alaihi bi'uqubatin muayyanatin. Ya. Dan keyakinan dia bahwa Allah mengharamkan hal ini dan akan mengancamnya dengan sebuah hukuman tertentu. Min haitsu inna kullan, kalau dicatatkan yang inna kilaihima ikhbarun anillah. Ya. Dengan keyakinan bahwasanya ini adalah khabar dari Allah. Ya, ini jadi enggak ada yang bertentangan. Seorang meyakini Allah mengharamkan ya sesuatu perbuatan yang diharamkan, misalkan dosa besar, misalkan khamr, ya, dan mengancam pelakunya dengan hukuman yang global, dan tidak ada pertentangan dengan keyakinan Allah mengharamkan hal tersebut, ya, dan mengancam pelakunya dengan hukuman yang muayyanah, bukan yang global, tetapi yang sudah ditakyin. Nah, ini enggak ada pertentangan sedikit pun. Semuanya itulah khabar dari Allah. Ya. Fa kama jazal ikhbaru anhu bil awwal bi mutlaqid dalil, maka sebagaimana hal ini adalah pengkabaran dari Allah sebagaimana yang awal, yaitu dengan hukuman secara umum. Jadi pengkabaran dari Allah sebagaimana juga boleh mengabarkan dari Allah yang pertama dengan dalil secara mutlak. Ya, wa kadzalika yajuz, demikian pula boleh saja ada ikhbaru anhu bisani, mengabarkan dari Allah darinya ya jenis yang kedua, yaitu dapat hukuman yang secara sudah ditakyin. Bal qalau qala qailun, bahkan seandainya kalau ada orang yang berkata al amalu biha fil wa'id au kadu, kita memberlakukan mengamalkan pada ancaman itu lebih aukat, lebih pasti, kana sahihan, maka hal ini pun juga benar sahih. Nah, ya, fadl Merwanto. Walihada kanu tasahaluna ila sami akhadihi tarhibi wa tarhiba wa tarhibi ma la yatasahaluna fi asanihi akhadihi al-ahkam li ana itiqada hamzahnya wasal li ana itiqada wa'idi yahmalu nufusu ala tarhibi yahmilu an nufus nufusa maf'ulun bi fa in kana dhalika wa'idu haqqan kana al-insanu qad naja fa illam yakun yakun al-wa'idu bal uqubatu al-fi'li akhafu min dhalika al-wa'id lam yadurra al-insanu ida tarqa dhalika al-fi'lu al-fi'la qatu qatu fi ittiqadihi ziyadatul uqubati faqad yakhta'u aidan yukhti'u aidan wa kadhalika in lam ya'taqid fi tilka ziyadati nafyan wa la isbatan faqad yukhti'u fa hadha al-qata'u qad yahuna yuhawwinu al-fi'la ya'fi'la indah wayaqa'u fihi wa yastahiqqu al-uqubata ziyadata az-za'idata in kanat sabitata aw yaqumu bihi sababus fa'il dari aku sababus istihqaqi sababu istihqaqi. Nah, Ya qala rahimallahu taala. Dari mana tadi merontok? Walihada kana yatasahalu dalam nuskhah yang lain yusahilun. Sama aja maknanya. Ya, litadiyah semuanya. Oleh karena itulah mereka sebagian para ulama dahulu mereka ya bermudah-mudah fi asanidil ahadits targhibi wa tarhib. Mereka bermudah-mudah dalam urusan sanad hadis-hadis dalam yang di situ menakut-takuti, memotivasi, mentargib orang untuk beramal, ya, kemudian mengancam orang lain agar jangan meninggalkan amal, agar meninggalkan sebuah hal yang diharamkan. Nah, mereka jadinya ya mutasahil di situ. Dalam urusan sanad. Ya, mala yatasahaluna bi asanidi ahaditsil ahkam. Ya, di mana mereka tidak bergampang-gampang, mereka tidak bermudah-mudah dalam urusan sanad hadis-hadis hukum. Kalau berkaitan tentang sanad hadis-hadis hukum, mereka ini lebih ketat. Ya, lebih ketat. Namun untuk urusan targhib wa tarhib, ya, mereka bermudah-mudah. Dhaif pun mereka masukkan. Ya, hatta yang dhaiful jiddan pun mereka masukkan. Padahal kalau dhaiful jiddan dalam urusan targhib, tarhib, amal pun para ulama menyatakan tidak dapat pula disertakan hadis dhaiful jiddan. Ya. Ya, minimal itu hadis dhaif. Hadis dhaif yang bukan dhaif jiddan. Nah. Kemudian mana lagi tadi? Li'anna i'tiqad al-wa'id yahmilu nufus 'ala tark. Kenapa demikian? Ya. Dikarenakan keyakinan akan adanya ancaman itu akan menggerakkan jiwa untuk meninggalkannya. Ya. Fa in kana dzalikal wa'idu haqqan kana al-insanu qad naja. Jika ancaman tersebut benar, kalau ternyata hadis itu sahih gitu, dalam urusan tarhib menakut-nakuti qad naja, maka orang tadi yang mengamalkan tadi menjauhi dari apa yang dilarang, maka dia akan selamat. Wa illam yakun al-wa'idu haqqan. Kemudian kata beliau lagi, sedangkan kalau ancaman tersebut tidak benar, ya. Kalau ancaman tersebut wa illam yakun al-wa'idu haqqan, walaupun ancamannya tersebut ternyata tidak benar. Tidak benar. Semisal hadis ini, hadis dhaif yang sering dibawakan oleh para ulama di buku-buku fikih. Mengenai berbicara ketika khatib sedang berkhutbah Jumat. Ya, ulama Syafi'iyah memandang berbicara ketika khatib sedang Jumat khutbah hanya makruh. Makruh, tidak haram. Dia tetap sempurna pahala jumatannya selama dia tetap mendengarkan. Ya, walaupun dia bicara. Nah, mereka sering membawakan ancaman hadis yaitu man yatakallam wal khatibu yakhthubu 'alal mimbar wa huwa kal himari yahmilu asmara. Siapa yang berbicara ketika khatib sedang berkhutbah di atas mimbar, maka dia seperti himar, ya, yahmilu asmara, yang membawa buku-buku tebal di atasnya. Hadis tersebut ancaman bukan? Ancaman diserupakan dengan himar. Diserupakan dengan himar. Himar itu lambang kebodohan. Ya. Himar diserupakan dengan himar. Hadis ini dibawakan oleh para fuqaha. Ma'ilmihim disertai dengan pengetahuan mereka tentunya. Ya. Annal isnad la yasih. Bahwasanya sanad tersebut tidak sahih. Ya, annas sanad la yasih. Sanadnya enggak sahih. Enggak sahih. Lam yasbut. Ya. Tapi tidak sampai mencapai derajat dhaif jiddan. Tapi sering dibawakan oleh para fuqaha. Hadis ini dhaif. Ya. Min babi tarhib. Dalam rangka untuk menakut-nakuti. Nah, mereka berpendangan kalau hadis ancaman ini benar, maka orang akan selamat. Ternyata kalaupun hadis ini enggak benar, selamat juga. Selamat juga. Nah, ini yang membawa para ulama terdahulu ya, bergampang-gampang dalam urusan hadis-hadis tarhib wa tarhib. Ya. Nah, ini. Bukan karena mereka lemah terhadap ilmu sanad, bukan mereka ya memiliki manhaj yang keliru dalam ya penetapan hukum di atas hadis-hadis dhaif, tidak demikian. Ini karenanya demikian. Ya, karenanya demikian. bal uqubatul fi'li akhaffu min dhalikal wa'id. Bahkan kata beliau, hukuman dari perbuatan itu lebih ringan daripada ancaman tersebut. Ya. Lam yadurra al-insana. Ya. Maka ia tidak akan merugikan orang lain. Idza taraka dzalikal fi'la fa khata'uhu fi i'tiqadi ziyadatul uqubah. Jika orang tersebut meninggalkan perbuatannya, ya, sebab telah meninggalkan perbuatan itu karena kesalahannya mengira hukumannya yang lebih berat, ada ancaman tambahan. Li'annahu in i'taqada naqsal uqubati faqad yukhti'u aidan. Sebab jika dia memiliki keyakinan bahwa hukumannya lebih ringan dari yang sebenarnya, maka ia juga tetap bersalah. Ya. Wa kadzalika illam ya'taqid fi tilka ziyadati nafyan wala isbatan faqad yukhti'u. Demikian juga kalau dia memiliki keyakinan untuk menafikan, meniadakan atau menetapkan hukuman yang lebih berat dari itu, maka dia pun juga keliru. Fahadal khata'u qad yuhawwinu al-fi'la indahu. Maka kesalahan yang demikian itu bisa membuatnya memandang remeh pelanggaran tersebut. Ya, pelanggaran tersebut fayaqa'u fihi, sehingga dia pun terjatuh ke dalamnya. Fayastahiqqu al-uqubata az-za'idata, maka dia pun juga layak untuk diberikan hukuman yang lebih berat dari itu. Ya, in kanat sabitatan. Nah, jika memang dan kalau memang itu benar, ya. Kalau memang itu benar, au yakumu bihi sababu istihqaqi dzalik. Ya, au yakumu bihi sababu istihqaqi dzalika. Nah, maka telah ada pada dirinya suatu sebab yang membuatnya pantas untuk mendapatkan hukuman tadi. Nah, faidan al-khata' fi i'tiqad ala taqdirain. Maka kalau begitu, ya, kekeliruan dalam masalah keyakinan itu pada dua asumsi. Ini ya. Nah, kita baca. Buakila. Al-Muwahhid. Ammatu fa'il dari rajaha. Rajaha ammatu ulama'i ad-dalila al-hadira ala dalilil mubihi. Wasalaka kathirun minal fuqaha'i. Tariqatul maf'ul dari salaka. Wasalaka kathirun minal fuqaha'i tariqatul ihtiyati fi kathirin minal ahkami bina'an ala hadha. Wa immal ihtiyatu fil fi'li fakal majma'i ala husnihi. Fakal mujma'i. Fakal mujma'i ala husnihi bainal qawadati fil jumlati fa idza kana khawfuhu min al khata'i bi nafyi i'tiqadil wa'idi muqabilan li khawfihi min al khata'i fi adami hadha al i'tiqadi baqiya dalilul al mujibu li i'tiqadihi wa najatul hasilatu fi i'tiqadihi dalilaini salimaini anil ma'aridi al mu'arid mu'aridi. Tem cukup dulu. Dari mana tadi Abu Kila bacanya? Faidal khata. Baik. Faidal khata fi i'tiqad ala taqdirain. Maka kalau begitu, kekeliruan dalam keyakinan ini, ya, itu pada dua asumsi di atas tadi. Pada dua asumsi, percaya ancaman atau enggak percaya gitu. Ya. Misalkan para fuqaha bergampang-gampang dalam urusan sanad targhib maupun tarhib kayak tadi hadis doib mengenai imam berkhutbah di atas mimbar, seorang bicara menyatakan lam wal khatibu yakhthubu 'alal mimbar bahwa kalhimari yahmilu asfara. Ya, siapa yang berbicara, ngobrol, sedangkan khatib sudah berkhutbah di atas mimbar, maka dia seperti keledai. Ya, dia seperti keledai. Hadis ini doi, tapi dibawakan oleh para fuqaha. Ya, banyak dibawakan oleh para fuqaha untuk mengancam orang-orang yang ngobrol ketika Jumatan. Nah ini kesalahan ini ada pada dua asumsi. Ya, takdiri i'tiqadil wa'id wa takdiri adabihi. Ya, yaitu apa? Asumsi percaya pada ancaman tersebut atau percaya tidak ada ancaman tersebut. Sawa'un. Nah ini maka sama aja. Ya, kekeliruan kayak begini sama. Wa najatu minal adabi ala taqdiri i'tiqadil wa'id aqrabu. Fayakunu hadha taqdiru awla. Ya. Maka najah. Ya. Wan najatu keselamatan dari adab bagi yang mempercayai ancaman tadi itu aqrabu, itu lebih dekat. Lebih dekat kemana maksudnya? Lebih dekat kepada keselamatan. Lebih dekat kepada kebenaran dan lebih jauh daripada kekeliruan. Fa yakunu hadha taqdiru aula. Maka anggapan ini yang lebih utama. Bisa dipahami sini ya? Wa bi hadha ad-dalili rajjaha 'ammatul ulama ad-dalila al-hadira 'ala dalilil mubihi. Maka dengan hal ini, berdasarkan hal ini, maka mayoritas para ulama mereka lebih merojihkan ya dalil al-hadir, dalil yang ya ala dalil al-mubih, dalil yang melarang daripada dalil yang membolehkan, ya dalil yang melarang daripada dalil yang membolehkan. Nah ini kenapa? Karena kalau yang melarang lebih didahulukan, ternyata hadisnya itu tidak sabit, dia tetap selamat. Dia tetap selamat. Tentunya hal ini dari apa yang dilarang, misalkan dari apa yang dilarang, dari konten isi hadis yang doib sekalipun, itu tidak bertabrakan dengan hadis sahih yang kontradiksi dengannya, yang boleh gitu, yang boleh. Ngerti nggak sini? Nah, yang boleh. Misal hadis minum berdiri, kan banyak tuh hadis minum berdiri. Nah, juga ada hadis apa? Hadis minum duduk, minum sambil duduk kan banyak. Ada ancamannya juga enggak? Ada. Terus hadis berdiri ada enggak? Minum sambil berdiri ada enggak? Ada juga. Antum mengamalkan lebih selamat. Lebih selamat enggak? Iya. Nah, apalagi hadis-hadis yang mengancam itu sahih. Nah, sahih. Nah, makanya para ulama lebih mendahulukan hadis-hadis yang melarang daripada yang membolehkan. Ya, kecuali pada hal yang kontradiksi. Nah, ini baru enggak boleh. Nah, nanti disebut hadisnya mungkar kalau dhaif bertentangan dengan yang sahih. Mana lagi tadi? Wa salaka katsirun minal fuqahai thariqatal ikhtiyati fi katsirin minal ahkam bina'an ala hadha. Ya. Maka banyak dari kalangan para ahli fikih mereka menempuh jalan kehati-hatian dalam banyak penetapan hukum berdasarkan hal ini. Nah, berdasarkan hal ini. Nah, oleh karena itu ya, fuqaha Syafi'iyah itu ketika membahas fikih shaum aja misalkan, mereka lebih banyak enggak bolehnya daripada bolehnya. Ya. Kenapa demikian? Berdasarkan hal ini. Ya, memasukkan sesuatu ke dalam tubuh batalin puasa. Ya. Misal, sampai ini apa namanya? Ngupil. Nah, ini dalam fikih Syafi'i, nah ini mahdzur. Nah, mahdzur, terlarang. Imma makruh wa imma haram. Nah, ini terlarang. Kenapa? Bina'an ala hadza, berdasarkan hal ini. Ya, wa ammal ikhtiyat fil fi'li fakal mujma'i ala huslihi bainal uqala'i fil jumlah. Adapun kehati-hatian dalam perbuatan, maka seolah merupakan hal yang telah disepakati oleh para ukhola, oleh para cendikiawan, ya, fil jumlah secara global. فإذا كان خوفه من الخطأ بنفي اعتقاد الوعيد مقابلا لخوفه من الخطأ في عدم هذا الاعتقاد. Kata mereka, kehati-hatian dalam perbuatan, wa amal ikhtiyat fil fi'li, wa amal ikhtiyat ya sekarang kan, oh udah ya, fa idza kana al khawfu min al khata, maka kekhawatiran akan terjatuh ke dalam kesalahan binafyi i'tiqadil wa'idi muqabilan li khawfihi min al khata fi adami hadzal i'tiqad, ya, maka kekhawatiran akan terjatuh ke dalam kesalahan dengan meniadakan keyakinan terhadap ancaman itu berhadapan dengan, ya, berhadapan dengan kekhawatiran akan kesalahan terhadap tidak adanya keyakinan tersebut. Nah, ini ya, sudah bisa dipahami ya. Ini udah belum? Dibaca belum? Bagian dalil. Hah? Wa baqiya ad-dalilu al-mujibu li'tiqadi wa najat al-i'tiqadi li'tiqadihi wa najatu al-hasilatu fi i'tiqadihi dalilaini salikaini anil mu'aridi. Nah. Kemudian kata beliau lagi, wa baqiya ad-dalil. Maka dalil itu akan tetap ada. Dalil yang mana? Yang mujib, yang menuntut, yang mewajibkan, ya, li'tiqadihi untuk meyakininya, ya, wan najatu alhasilatu, ya, jadi dalil, ya, dalil yang menuntut untuk diyakini itu baqiya, tetap berlaku, ya, tetap berlaku, wan najatu dan keselamatan alhasilatu yang dapat digapai fi'tiqadihi, ya, dengan keyakinannya, ya, fi'tiqadihi dalilain salimaini, ya, anil mu'arid, ya, pada dua dalil yang dia selamat atau terlepas dari pembantah, dari mu'arid, dari orang yang menentang. Sampai sini ya, walaisal qa'il. Coba Yusuf. Laisa liqa'ili, nanti jadi mudhaf. Ya. Nah. Laisa liqa'ili ayakula adamud dalili dalil qat'i. Qat'i ala wa'idi dalil ala adami. Ka'adami al-khabari mutawatiri ala qira'ati zaidati ala ma fil mushafi. Karena adamud dalili la yadullu ala adam al-madlulu alayhi. Madluli alayhi. Wa man qata'a bi nafyi shay'in min al-umur ilmiyati. Ilmiyati li'adam al-dalil al-qati'i ala wujudiha. Kama huwa tariqatun. Tariqatu mudhaf. Kama huwa tariqatu qa'ifati. Ta'ifatin ta'ifatin minal mutakallimina bahwa mukhti'un bahwa mukhti'un khata'un khata'an baik maf'ul mutlaq bayinan lakin ila alimna an wujud as-shay'i na'am mustalzimun li wujudil dalil wa 'alimna 'adama ad-dalil adama maf'ul ad-dalil qata'na ba bi adami as-shay'i sayyil mustalzim li anna 'adama azami lazimi adama lazimi dalil ala 'adami malzumi ahsan. Nah, Masya Allah. Dari mana tadi Pak Yusuf bacanya? Walaysa liqa'il. Ya. Laysa liqa'il ayyakula adamud dalil qat'i alal wa'id dalilun alal damihi. Maka enggak benar ya kalau ada orang yang menyatakan tidak ada dalil yang pasti, tidak ada dalil yang sahih atas suatu ancaman merupakan dalil atas ketiadaan larangan. Ini enggak benar demikian. Ya. Misalkan kayak tadi hadis yang berbicara ketika khutbah sedang khatib sedang khutbah ngobrol. Itu kan hadisnya dhaif. Menyatakan la mahu wal khatib yakhthubu alal mimbar fa huwa kal himar. Nah, ini ancaman, maka dia seperti himar, seperti keledai. Kalau dia ngobrol, khatib sedang khutbah. Nah, ini kalau ada yang mengatakan, wah hadisnya dhaif, maka hadisnya dhaif, enggak ada ancaman tersebut. Nah, ini enggak benar ini. Ya, ini enggak benar demikian. Ya, jadi kalau hadisnya dhaif, ya hadisnya dhaif tidak sabit, maka tidak ada ancaman tersebut. Nah, ini keliru kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di sini. Ya. Nah, ka'adamil khabaril mutawatir ala kiraati zaidati ala ma fi mushafi. Ini sebagaimana kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya, ini sebagaimana anggapan selain apa yang ada di mushaf. Nah, ini kan enggak benar demikian kalau kita meyakini itu. Ya. Li'anna 'adam ad-dalil la yadullu 'ala 'adamil madluli 'alai. Nah, kata Ibnu Taimiyah ini masyaallah. Ya, kata beliau, sebab tidak ketiadaan dalil itu tidaklah menunjukkan ketiadaan sesuatu yang ditunjuki oleh dalil yang dinafikan tadi. Nah, ya, enggak paham enggak di sini? Nah, kayak tadi, oh dalil bicara ngobrol lagi khatib. Khutbah dhaif berarti kan yang ditunjukkan apa dari dalil tersebut, yang dhaif tersebut? Larangan ngobrol. Kayak gitu. Nah, wajil istidlalnya apa? Wajil istidlalnya berarti enggak boleh ngobrol. Ya, enggak boleh ngobrol di situ. Nah, sisi pendalilannya enggak boleh ngobrol. Karena kalau ngobrol diserupakan dengan himar. Nah, ini kan madlulnya itu. Itu madlulnya itu. Nah, orang kalau mau berdalil ngelarang ngobrol, dia berdalil dengan ini, wajil istidlalnya ya. Hadis ini menunjukkan demikian demikian. Kata yang menafikan, oh enggak ada. Nah, kata Ibnu Taimiyah, ada mudalil la yadullu ala adamul madlul. Nah, alai tidak menunjukkan ketiadaan kandungan. Sari Pak, bisa dipahami enggak sih? Wa man qata'a bi nafyi syai'in minal umur al-ilmiyah li adami dalil al-qati'i ala wujudiha kama huwa tariqatu ta'ifatin minal mutakallimin fa huwa mukhti'un khata'an bayyinan. Ya. Maka kata beliau, wa man qata'a bi nafyi syai'in minal umur al-ilmiyah, maka barang siapa yang memastikan ketiadaan sesuatu dari perkara keyakinan, ya, umur ilmiah itu perkara keyakinan, ya, umur ilmiah. Kalau amaliyah perkara amal. Kalau dikatakan al-umur al-ilmiyah perkara keyakinan. Ngerti enggak sini? Ya. Li adami dalili al-qati'i ala wujudiha. Kenapa demikian? Ya, dia menafikan hal tersebut. Ya, disebabkan tidaknya dalil yang pasti. Ya, ya ala wujudiha akan keadaannya, akan eksistensinya. Ya, kama huwa tariqu ta'ifatin minal mutakallimin. Maka ini dia itu sebagaimana dia berjalan di atas kelompok dari kalangan ahli kalam. Maka dia mukhti'un, dia telah melakukan kesalahan, khata'an bayyinan, dengan kesalahan yang nyata. Paham enggak di sini? Nah, ini berarti apa yang dia lakukan itulah jalannya ahlul kalam. Siapa yang bicara ini? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah tahu tarekat ahlul kalam karena beliau mendalami. Jangankan ilmu kalam, ya, ilmu mantik, Injil saja beliau dalami. Ini Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Untuk membantah kaum Kristen, kaum kafir, Nasrani, beliau mengkaji Injil dengan menghafalnya. Dan beliau bantah. Ya. Beliau membantah ahlul kalam, beliau mempelajari mantik, menghafalnya, berilmu tentangnya, beliau bantah. Ya, demikian Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah itu imam dalam ilmu nahwu, dalam ilmu bahasa, dalam ilmu hadis, dalam ilmu fikih, dalam i'tiqad. Nah, ini dalam hal i'tiqad. Imam beliau semua. Makanya dijuluki Syekhul Islam. Syekhnya Islam, gurunya Islam. Imam tarikh, imam tafsir, semua beliau. Lakin idza alimna anna wujuda asyai'i mustalzimun liwujudi dalil, alimna adamat dalili wa khata'na bi adami syai'i almustalzimu, lianna adamal lazimi dalilun ala adamil malzumi. Masyaallah. Nah, berikutnya juga ya, lakin namun idza alimna, kalau kita sudah mengetahui anna wujuda syai', bahwa adanya sesuatu, eksisnya sesuatu, misalkan sesuatu dalil, mustalzimun liwujudi dalil, ya, adanya sesuatu, sesuatu ketetapan atau peniadaan, kita menetapkan adanya ketetapan dari hukum, maka itu ya mustalzimun liwujudi dalil, maka ini disebab apa namanya, mengharuskan adanya dalil. Wa alimna adamat dalil, dan kita pun juga sudah mengetahui bahwa ketiadaan dalil ya, wa qata'na bi adami syai, maka kita pun memastikan tidak adanya sesuatu yang mengharuskan hal itu ya. Al multazimi, sesuatu yang diharuskan tadi, lianna adamal lazimi dalilun ala adamil malzum, ya, sebab tidak adanya sesuatu itulah yang mengharuskan, tidak adanya sesuatu yang mengharuskan itu konsekuensinya tidak ada yang diharuskan. Tidak ada sesuatu yang mewajibkan, berarti tidak ada yang diwajibkan. Sampai sini ya. Coba Mas Bambang baca. Kitabillahi wa dinihi, wa innahu la yajuzu ala al-ummati kitmanu ma yuhtaju ila naqlihi, ma yuhtaju nasi. Mana antum? Ma yuhtaju ila naqlihi hujjatan ammatan. Hah? Ya, udah coba baca. Falamma yunqal. Ah, lam yunqal. Lam yunqal majzum. Wala mati jazmiya sukun. Naqlan aman salatun sadisatun. Wala suratun ukhra. Alimna yaqinan adamu dhalik. Adama dhalik. Maf'ul dari alimna. Terus. Wa babul wa'id. Laisa min hada. Naam, terus. Min hadal babi. Al-mutadamminata lil-wa'idi yajibu amali. Yajibu amalu, fa'il dari yajibu. Fiha fi mutadamma, fi muqtadaha. Fi'li qadi anna fi'la dalikal fi'li terancam, mutawa'adun. Lakin Lakinna bagusnya. Lakinna luhuqal wa'idi. Lakinna luhuqal wa'idi. Luhuqal wa'idi. Bihi mutawakkifun. Mutawakkifun. Mutawakkifun ala syurutin. Ala syurutin. Walahu mawani'u. Mawani'u. Naam, baik. Dari mana tadi bacanya itu? Dari banyak masyarakat alim. Qad alimna. Qad alimna. Kita pun telah mengetahui anna dawa'iya, bahwa dawa'i, faktor-faktor pendorong, bahwa faktor-faktor pendorong mutawaffiratun, mutawaffirah, telah terpenuhi. Ala naqli kitabillahi wa dinih, untuk menukilkan, untuk mengutip dari kitab Allah, dari kitab Allah dan agamanya. Itu ada faktor pendorong. Itu adanya hadis tentang ancaman, dan umat pun bergampang-gampang melakukan hal tersebut. Nah, ini faktor pendorong untuk menyampaikan Al-Quran, agamanya. Ini faktor pendorongnya gitu. Ngerti gak sini? Walaupun umat tidak melakukan pelanggaran tersebut, nah ini pun bukan penghalang untuk kita untuk tetap menyampaikan. Wa annahu la yajuz 'alal ummah kitmanu ma yahtajun nas ila naqlihi hujjatan 'ammatan. Ya. Kemudian juga di mana tidak diperkenankan bagi umat untuk menyembunyikan apa yang dibutuhkan oleh orang banyak, apa yang dibutuhkan manusia, untuk dikutip sebagai hujah yang umum. Ini kan enggak boleh. Kita diam aja begitu. Man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi wa illam yastati fabilisani. Dengan lisan. Dengan lisan mengutip apa yang diketahui. Ini faktor pendorong untuk menyampaikan, mengutip, menyebarkan kepada khalayak. Demikian. Nah. Falamma lam yunqal naqlan amman salatun sadisatun wala suratun ukhra alimna yakinan adama dhalik. Nah, maka tatkala ya, tidak dikutip, tidak dinukilkan secara umum salat yang keenam, enggak ada kan salat yang keenam, salat cuma lima. Tidak ada pula ya apa namanya? Suratun ukhra, surat tambahan, surat ke 115 gitu. Ya, tapi para ulama berselisih mengenai Al-Anfal dan At-Taubah. Apakah satu ayat atau terpisah? Satu surat atau terpisah? Mengenai Al-Anfal dan At-Taubah. Ada yang menyatakan itu sambungan dari Al-Anfal. Nah, mana lagi tadi? Alimna yakinan adama dhalik, maka kita pun mengetahui ketiadaan hal tersebut. Enggak ada salat wajib yang keenam. Enggak ada salat enggak ada apa namanya? Surat tambahan. Wa babul wa'id laisa min hadzal bab. Sedangkan pembahasan tentang ancaman itu tidak termasuk dalam pembahasan ini. Li'annahu la yajibu fi kulli wa'idin ala fi'lin ayyun qala naqlan mutawatiran. Ya. Di mana tidak harus, tidak mesti untuk semua ancaman, untuk masing-masing perbuatan itu mesti dikutip secara mutawatir. Boleh pakai hadis dhaif sebagaimana ini yang dikatakan oleh para ulama, di antara An-Nawawi, Ibnu Hajar, boleh dalam bab tarhib, ya, tarhib memotivasi, menakut-nakuti dengan hadis dhaif selama hadis dhaif tersebut bukan dhaif jiddan. Ya, apalagi maudhu. Nah, kama la yajibu dhalika fi hukmi dhalikal fi'li. Ya. Nah. Ya, sebagaimana tidak wajib dalam pembahasan hukum perbuatan tersebut. Ya. Fasabata annal ahaditha, maka tetaplah, jelaslah hadis-hadis ya al-mutadamminata lil wa'id yang berisi tentang ancaman. Ya. Kata beliau rahimahullah ta'ala, yajibu al-amalu biha fi muqtadaha, maka wajib mengamalkannya, maka wajib mengamalkannya ya, tuntutan hadis tersebut. Ya, bi'tiqadi tapi dengan keyakinan anna fa'ila dzalikal fi'li mutawa'adun bidzalikal wa'id. Bahwa pelaku perbuatan tersebut terancam dengan ancaman ini, ancamannya. Ya, lakinnal huqal wa'idi bihi mutawaqqifun 'ala syurutin wa lahu mawani'u. Namun, ya, kata beliau, kalau benar-benar dia tertimpa ancaman tadi, ya. Namun, apakah ia benar-benar tertimpa ancaman tadi, maka ini mutawaqqifun bergantung, ya, tergantung kepada apa? 'Ala syurutin, kepada beberapa syarat sudah terpenuhi atau belum. Wa lahu mawani'u, dan ada, dan dia memiliki mawani', penghalang-penghalang atau belum. Nah, baik. Nah, di sini akan membawakan berbagai contoh. Tafadhol, jumakir. لمن باع صاعين بصاع يدا بيد أواه عين ببر أواه كما قال البر بالبر ربا إلى هذا وهذا الحديث وهذا الحديث أبا حديث وحديث الحديث الحديث مقول به منا عملنا مهدو تقديرنا أبا أعمل الحديث دس وهذا يجيب الى نوعي الربا ربا الفضل وربا النسع في الحديث ثم ان الذين بلغوا من قول النبي صلى الله عليه وسلم انما الربا في النسيئه فاستحبوا بيع صاعين بصاع يدا بيد مثل بني عباس رضي الله عنهما وأصحابي أبي شعشائي وعطاء وعطائن وعطائن أصحابه مقصود تلاميذه بس وطاووس وسعيد بن جبير جبير و وإكرمة وغيره من أعيان مكيين مكيين مكيين الذين هم صفة أمتي علما وعملا لا يحل للمسلمين أن يعتقد أن أحد منهم بعينه لا يحل للمسلمي مضاف nanti takwil masdar yaqtaqid mudhaf ilaih la yahillu li muslimi ayat takdir boleh juga tapi nanti kan dia i'tiqad la yahillu li muslimin nanti dia fa'il fa'il dari yahillu nah terus la yahillu li muslimin ayat takdir ana ahad minhum bi aini atau man qalla lahu bi haythu yajuzu taqlidu tabrumu la'natu akil riba nah la'natu akil riba bi annahum fa'alu dhalika muta'awwilina ta'wilan sa'iran fil jumlah wa kadhalika ma naqala ma nukila min an ifadin min khudra'in Madinah Madinah berarti apa? Madaniyina. Madaniyina min ityanil ma'ashi ma'ama. Asyadnya tasdid ma'ashi. Ma'ashi ma'ama rawahu Abu Dawud an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man ata imra'atan fi buburiha fa huwa kafirun bima unzila ala Muhammadin. Hadha hadis dhaif. Hadis ini doib, tapi ancamannya, ancaman ini kan, man ata imra'atan fi duburiha bahwa kafirun. Man ata imra'atan maksudnya apa? Dari belakang. Tapi tidak. Hah? Taliknya sahih. Taliknya sahih. Isnad Daud Ibnu Majah Sa'ad Isnad Daud. Nanti dah. Ya terus. Maka dari itu, Qad sabata 'anhu sallallahu alaihi wasallam annahu la'ana kaum Rafi asyaratan asyirah khamri wa muhtasirah wa syaribah. Hasbuk hadhihi alqa'idatu tadhharu bi amsilatin. Nah, kaidah ini akan semakin jelas dengan berbagai contoh. Ya. Kalau pakai contoh di sini. Minha. Di antaranya annahu qad shahha 'anil nabi. Bahwa telah sahih dari Nabi SAW annahu qala, bahwa beliau bersabda la'anallahu akila riba wa mutilahu wa syahidaihi wa katiba wa katibahu. Allah melaknat pemakan riba, rentenirnya, yang memberi makan peminjamnya, wa mukilah, yang ngasih makan, wa syahidaihi, dua saksinya, wa katibahu, tukang catatnya. Ini dilaknat ya dan sudah. Ya. Tentu di antara dosa-dosa ini ya, yang kata Nabi mereka sama ini menunjukkan haram. Ancaman ini. Wa sahha anhu min ghairi wajhin, dan telah sahih juga dari Nabi SAW ya, min ghairi wajhin maksudnya min ghairi tariqin wahid, bukan hanya dari satu jalan. Annahu qala liman ba'a sa'id, bahwa beliau bersabda tentang orang yang menjual barangnya ya, dengan dua sa' yadan biyadin. Yadan biyadin tangan ke tangan, maksudnya cash. Kata Nabi SAW Allah, kalau bahasa kita, aduh, itu riba. Kama qala al-burru bil burri, riba ilaha'an waha'an. Sebagaimana Nabi bersabda, jual beli gandum dengan gandum, itulah riba. Kecuali ha'an, ambillah ini. Waha'an, ambillah itu. Al-hadis. Wahada, ancaman ini, yujibu dukhula naw'ain riba. Ini mengharuskan masuknya dua macam riba, yaitu riba al-fadl dan riba nasah fil hadis. Summa innal ladhi balaghahum qaulun Nabi SAW inna riba fin nasi'ah. Kemudian orang-orang yang hanya sampai kepada mereka sabda Rasul, riba itu hanya pada riba nasi'ah. Ya, hadis surat Ibn Umar ini. Mereka taunya riba itu ya riba nasi'ah. Riba fadl, riba nasah, enggak. Fastahallu bai'a sa'aini bisa' yadan biyadin. Mereka menganggapnya ya, riba itu ya kalau ada lebihan. Ada bunganya, ada ini. Nah, yang kayak tadi, ya, riba padahal riba nasiah mereka anggap bukan riba. Maka mereka menghalalkan jual beli, ya, jual beli dua sa' bisa' yadan biyadin. Jual beli dua sa' gandum dengan satu sok gandum secara cash, ya, secara cash. Misra bin Abbasin wa ashabihi, ya. Semisal Ibnu Abbas, ini diamalkan Ibnu Abbas dan para murid-muridnya, yaitu Abi Sya'sya, Atok, Taus, Sa'id bin Jubair, Ikrimah dan selainnya, ya, dari min a'yanil makiin, dari kalangan tokoh-tokoh yang ada di Mekah saat itu. Alladzina hum shaffatul ummah ilman wa amalan, yang mereka merupakan teladan dari umat baik secara ilmu maupun amal. Ini diamalkan, riba itu hanya riba nasiah. Ya, mereka tahunya cuma itu. La yahillu lil muslimin ayata kida anna ahadan minhum bi ainihi aw man qalladahu bihaitsu yajuzu taqliduhu tablughuhum la'natul akil riba di annahu fa'alu dzalika muta'awilina ta'wilan sa'iqan bil jumlah. Masyaallah. Maka enggak halal bagi setiap muslim manapun yang dia meyakini, dia beranggapan bahwa seseorang tertentu dari mereka atau pengikutnya boleh mengikuti pendapat tadi yang hanya menganggap riba itu hanya riba nasi'ah. Ya. Nah, itu terkena laknat sebagai pemakan riba. Nanti dia terkena laknat sebagai pemakan riba. Nah, li'annahum fa'alu dzalika, karena mereka, semisal Ibnu Abbas dan talamidnya tadi, mereka melakukannya. Kenapa demikian? Karena pentakwilan yang dibolehkan secara global. Ya. Atau semisal apa namanya, nikah mut'ah. Sebagian sahabat berpendapat boleh. Ini juga mansub kepada Ibnu Abbas. Ya, mansub kepada Ibnu Abbas. Dinisbatkan juga pada Ibnu Abbas. Ini mungkin karena takwil ya, sa'id. Dan enggak boleh bagi siapapun mengikuti pendapat tersebut. Kadzalika manu kila an ta'ifatin. Ya. Demikian pula apa yang dikutip dari sekelompok min fudala ilmadiniyin, dari kalangan cendikiawan ahli Madinah, min ityanil mahashi, ya, dari mendatangi istri pada bagian belakang dugur, ma'ama rawahu Abu Daud, padahal apa yang telah diriwayatkan oleh Abu Daud, Nabi SAW bersabda, man atam ra'atan fi duburiha fahuwa kafirun bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang mendatangi istrinya pada duburnya, maka dia kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad, itu terhadap Al-Qur'an sallallahu alaihi wasallam. Hadis ya, hadis ini terjadi perbincangan. Kalau tadi diantum, hadis ini sahih menurut siapa? Imam Ahmad, Abu Daud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah. Ya. Nah, Imam Ahmad, Ibnu Majah, Abu Daud meriwayatkannya. Nasa'i juga meriwayatkannya di Sunan Al-Kubra. Nasa'i juga demikian. Ya, dari hadis Abu ya, Tamimah. Al-Bukhari berkata tentang Abu Tamimah ini, la na'rifuhu. Ya, la na'rifu li Abi Tamimah sama'an min Abi Hurairah. Nah. Makanya difonis hadis ini dhaif. Kata Bukhari, kami tidak mengetahui Abu Tamimah mendengar hadis ini dari Abu Hurairah. Munqati' jadi. Ya, munqati'. Karena beliau adalah seorang yang dia tidak mendengar dari Abu Hurairah. Ya. Ini keterangan ini ada di ya, Tahdzib, At-Tahdzib, At-Tahdzib. Nah, dan yang lainnya dari keterangan para ulama. Kemudian mana lagi sekarang? Kalau dalam cetakan yang lain ada tambahan. Apa yastahillu muslimun ayakul inna fulanan wa fulanan kana kafirina bima anzalallahu ala Muhammad. Apakah halal bagi seorang muslim untuk mengatakan si fulan yang mendatangi istrinya dari belakang dia telah kafir? Kadzalika qad sabata anhu. Ya. Demikian pula telah sabit, telah valid dari Nabi SAW, annahu la'ana fil khamr asyaratan, bahwa beliau melaknat khamr pada 10 hal. Asirul khamri, tukang perasnya. Ya, wa mu'tasiraha, pembuatnya. Wa syaribaha, peminumnya. 10 itu pemerasnya, tukang peras khamr, pembuatnya, peminumnya, yang bawain, yang dibawakan, penjualnya, pembelinya, tukang tuangnya, dan orang yang dituangkan untuknya. Nah, itu 10. 10 itu dilaknat. Ya. Hadisnya panjang. Kemudian lanjut lagi. Abu Aqilah. Tafadhol. Yuskir memabukkan. Wasyarabuna ma yaqiluna halal. Hillahu halal. Hasbuk. Naam. Dari mana sekarang Abu Kila? Wasabata anhu, dan juga telah sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam min wujuhin, dari berbagai jalan. Ya. Bahwa beliau bersabda kullu syarabin askara bahwa khamrun, semua minuman yang memabukkan maka dia adalah khamr. Wa qala kullu muskirin khamrun, semua yang memabukkan adalah khamr. Ya, dan Umar berkhutbah di atas mimbar radhiyallahu anhu, fa qala bainal muhajirin wal ansar, maka beliau berkata ya di hadapan kaum muhajirin dan ansar, al-khamru ma khamara al-aqla. Khamr itu adalah yang khamara, yang menutup akal. Jadi apa aja, mau ganja kek, marijuana kek. Nah, khamr itu adalah yang menutup akal. Ini dikeluarkan oleh Bukhari atau ya dikeluarkan oleh Bukhari. Khamr itu adalah segala yang menutup akal. Wa anzalallahu tahrimal khamri, dan Allah telah menurunkan haramnya pengharaman khamr, wa kana sababu nuzuliha, dan sebab turunnya ayat khamr tadi, makanu yashrabunahu fil Madinah, adalah apa yang mereka minum di Madinah. Ya, walam yakun lahum syarabun illa al-fadihu, dan mereka tidak memiliki minuman orang-orang di Madinah kecuali fadih, persen kurma. Lam yakun lahum min khamril a'nabi syai'un, mereka enggak punya khamr dari anggur sama sekali. Ya, kalau ahli Mekah punya khamr dari anggur, anggur merah. Kalau ahli Madinah enggak punya, mereka cuma punyanya persen kurma, fadih namanya, itu namanya fadih. Fadih ya. Oh, afwan. Gimana ya? Fadih itu apa ya? Fadih ada enggak keterangan di dia buku antum? Apa fadih? Enggak salah persen kurma ya. Ya. Oh, enggak salah itu, persen kurma. Fadih. Apa dia asirul inab? Perasan anggur juga. Kok enggak salah sih perasan kurma. Coba lihat lagi nanti arti fadih ya. Fadih itu pokoknya dia asir. Asir inab atau asir tamer ya. Allah Allah, mana lupa ya. Nah. kalau dari konten kalimatnya itu kurma. Karena Ibnu Taimiyah menyatakan lam yakun lahum min lam yakun indahum min khamril a'nab syai'un. Mereka enggak punya ya khamr anggur sedikit pun. Gimana Aib sama Fadli? Perasaan kurma, perasaan anggur? Hah? Oh, berarti itu perasaan anggur. Perasaan anggur. Nah, anap ini juga sama. Apa? Ada keterangannya enggak? Fatih itu apa? Antum lihatnya di mana Al-Ma'ani? Ada keterangannya? Perbedaannya dengan khamr anggur yang lain? Hah? Sama berarti. Berarti Fatih mereka enggak punya minuman Ahlu Madinah kecuali perasaan anggur. Lam yakun lahum minal khamril a'nab syai'un. Nah, berarti ada perbedaan ini ya. Allah, nanti kita cari. Waqad kana rijalun min afadilil ummah ilman wa amalan minal kufiyyin ya'taqiduna an la khamra illa minal inab. Ya. Waqad kana rijalun. Kemudian beberapa rijal, beberapa tokoh min afadilil ummah dari orang-orang yang memiliki keutamaan di umat ini, ilman wa amalan, secara ilmu dan amal, dari kalangan ulama-ulama yang ada di Kufah, ya taqidun, mereka meyakini an la khamra illa minal ina. Ya, mereka meyakini bahwa tidak ada khamr kecuali itu cuma dari anggur saja. Ya. Wa anna ma siwal inab wa tamri la yahrumu min nabidihi illa miqdaru ma yuskir. Sedangkan apa saja selain dari anggur dan kurma tidak diharamkan meminumnya kecuali dalam ukuran yang dapat memabukkan. Wa yashrabuna ma ya'taqiduna halahu. Sehingga mereka pun meminumnya apa yang mereka anggap halal. Oleh karena itulah kita dapat ya dari kalangan Kufiyun, ya, seorang ulama besar berkhutbah sambil minum nabid. Ya, ini halal untuk menunjukkan kehalalannya. Itu yang diharamkan ya oleh penduduk yang lain, oleh kalangan Hijaz. Nah, iya. Terus Syekh Marwan, tafadhal, pada yajuz. Ah, Marwan tak? Pada yajuz an yuqala min haula'i mundarijun. Mundarijun tahtal wa'idi. Lama kana lahum min al-udri alladhi ta'wilu bihi. Au alladhi ta'awwalu bihi. Ta'awwalu bihi. Au lima wani'a ukhra. Wa kadzalika la yajuzu an yuqala inna saraba alladhi sharibuhu laysa min al-khamri al-mal'uni sharibuhu. Fa inna sababa al-qawli al-aami la budda an yakuna dakhilan fihi wa lam yakun bil madinati khamrun min al-inab. Nah, la yajuz ayyukal. Ya, maka enggak boleh untuk dikatakan inna haula'i mundarijun, bahwasanya ulama yang ada di Kufah tadi, mereka semua ulama yang ada di Kufah tadi yang beranggapan bahwasanya khamr itu hanyalah khamr inab. Selain itu halal. Sedangkan kalangan ulama yang lain berpendapat itu juga haram. Ya, itu juga haram. Maka enggak boleh dikatakan ulama-ulama yang ada di Kufah tersebut mereka mundarijun tahta al-wa'id. Ya. Bahwa ulama-ulama tersebut berada di bawah ancaman menghalalkan apa yang Allah haramkan, gitu kan? Ya, limakana lahum minal udri. Kenapa demikian? Karena mereka mungkin memiliki udhur. Ya. Ada udhur alladzi ta'awwalu bihi, yang mereka mentakwil bahwasanya itu bukan khamr. Khamr itu yang hanya dari inab, kata mereka. Au limawani'a ukhra, atau karena ada penghalang-penghalang yang lainnya yang menyebabkan mereka dicap sebagai penghalal apa yang Allah haramkan. Wala yajuzu ayyuqala, dan tidak boleh untuk dikatakan inna syarabal ladzi syaribuhu laisa huwa minal khamri almal'un syaribuha. Dan juga enggak boleh dikatakan, ya. Enggak boleh dikatakan bahwa minuman yang mereka minum bukan termasuk khamr yang terlaknat peminumnya. Jangan juga dikatakan demikian. Ya, mereka mengatakan nabit tamar misalkan. Nabit dari tamar. Oh, ini kan mereka halalkan. Jangan juga dikatakan, oh itu berarti bukan yang bukan khamr yang dilaknat, syaribuha. Syaribuha apa i'rabnya di sini? Abu Aqilah, syaribuha. Fa'il la naibul fa'il dari mal'un. Mal'un isim maf'ul, beramal amal fi'il. Nah, mana ma'mulnya? Naibul fa'il. Nah. Fa inna sababal qawli al-ami labuda ayyakuna dakhilan fihi. Nah. Kemudian ya, kata beliau, karena sesuatu yang menjadi sebabnya munculnya ucapan yang umum itu mesti masuk di dalam ucapan tersebut. Walam yakun bil manidati khamrun minal inab. Dan juga di saat itu, di Madinah saat itu, tidak ada khamr selain dari anggur. Kemudian Majid. Sallallahu alaihi wasallam. Summa la'ana Rasulullah SAW al-ba'i'a khamran. Terus waqad ba'a ba'du sahabati khamran hatta balagha Umar radhiyallahu anhu, hatta balagha Umar, sehingga sampai ke Umar. Hatta balagha Umar radhiyallahu anhu wa qala qala Allahu fulan alam ya'lam anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari mana tadi? Summa inna Nabi SAW, kemudian Nabi SAW melaknat penjual khamr. Nabi SAW melaknat penjual khamr. Dalam riwayat yang lain, qad la'anal ba'i lil khamri. Ya, wa qad ba'a ba'du sahabah khamran. Ya, ternyata ada sebagian sahabat yang menjual khamr. Ya. Hatta balagha Umar, sehingga beritanya sampai ke Umar, faqala, maka Umar berkata, ya, qatalallahu fulanan, semoga Allah memerangi si fulan. Alam ya'lam, apakah dia tidak mengetahui anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala anallahu al-yahud. Allah melaknat Yahudi, hurrimat alaihim asyuhum. Diharamkan bagi mereka lemak. Ya, namun mereka mencairkannya. Faba'uha, maka mereka menjualnya. Wa akalu asmanaha, dan mereka pun memakan hasil harganya. Ya. Walam yakun ya'lamu anna bai'aha muharramun. Ya. Padahal sahabat tersebut belum mengetahui keharaman menjualnya. ya. Walam yamna Umar ilmuhu, namun walam yamna Umaru ya, namun Umar tidak, oh enggak yamna Umar, benar-benar namun hal tersebut tidaklah mencegah Umar, nah, gitu ilmuhu, nah, gitu ya. Namun Umar yang mengetahui orang tersebut, ya, yang mengetahui keharaman menjualnya, ya, tidaklah mencegah Umar, yang Umar tahu ilmunya, bi adami ilmihi, walam, yang Umar tahu orang tersebut tidak punya ilmu, nah, tentang keharaman menjual riba, itu tidaklah menghalangi Umar ayyubayina jazahadadzanbi, untuk menjelaskan, ya, menjelaskan balasan bagi dosa tersebut. Umar tahu ini orang gak ada ilmunya, namun hal tersebut tidak menghalangi Umar untuk tetap menjelaskan, ya, dosa tersebut. Ngerti gak sih? Ya. Taib. Mana lagi? Liyatanaha huwa wa ghairuhu anhu bi adami bulughil ilmi bihi. Nah, agar orang tersebut dan yang lainnya berhenti melakukannya sesudah ilmu tersebut sampai kepada mereka. Ya. Cukup kali ya. Sudah jam 8. Ya, nanti lanjut lagi. Ya, subhanallahi wa bihamdik, shallallahu la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.